Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Isma'u qawlallahi subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang semoga mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala serta istimewa bapak-bapak serta saudara kami yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita qudwah hasanah sayyidul anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di atas pesawat saya masih bertanya kepada asisten saya, kepada Pak Saifullah, tentang jadwal di sini. Beliau mengatakan jadwal insyaallah besok tabligh akbar pagi sampai zuhur. Malam ini hanya ada musyawarah konsolidasi dengan para dai, tokoh-tokoh masyarakat, panitia dan sebagainya. Ya, makanya pas nyampe di hotel memang kemarin selama 2 hari full maksimal menyampaikan kajian dalam 8 pertemuan. Satu pertemuan itu rata-rata 2 jam dan untuk tabligh akbarnya sampai 3,5 jam kemarin 2 hari berturut-turut di Banjarmasin. Jadi saya tidak tahu kalau ada jadwal pada asar ini. Ternyata sedang istirahat, diberitahukan kepada saya melalui telepon bahwa ibu-ibu sudah nunggu. Saya kaget, masya Allah. Oh, ada pengajian? Iya Ustaz, mohon siap-siap. Saya katakan kok bisa kayak gini, saya nggak tahu. Baik Bapak Ibu, bagaimanapun mungkin ini human error, ada informasi yang kurang begitu apik di antara manajemen saya dengan panitia. Jadi saya minta maaf. Pada prinsipnya saya siap saja, hanya saja ketika tidak diberitahu tentu saya santai-santai. Dan memang saya ambil waktu untuk istirahat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kalau dikatakan siapakah yang paling layak untuk cemburu, kaum bapak-bapak atau kaum ibu-ibu? Tidak. Saya dengan tegas mengatakan kami kaum bapak-bapak lebih layak cemburu kepada ibu-ibu. Sebab apa? Sebab ibu tanpa beramal sekalipun, ibu di rumah saja umpamanya, semua amalan kami, semua kesolehan dan ketakwaan kami di luar sana, bahkan hatta jihad sekalipun yang paling tinggi nilai amalnya di sisi Allah, seluruhnya ibu berhak mendapatkan sebanyak yang kami mendapatkan tanpa ibu harus ikut terlibat. Ini luar biasa. Sementara ibu memiliki keutamaan yang kami tidak akan pernah bisa menyusul ibu sedikit pun. Ibu bisa melahirkan, ibu bisa menyusukan, dan bahkan ibu diberi penghormatan oleh Allah. Anak wajib berbakti kepada orang tuanya untuk ibu 3 kali lipat. Untuk kami cuma 1 kali. Iya kan? Iya. Tapi jangan salah-salah. Nabi berkata, waktu aku Isra dan Mi'raj, yang paling banyak aku lihat penghuni neraka dari umatku kaum wanita. Aneh nih. Ada apa sebenarnya? Di satu sisi, ibu punya potensi yang kami tidak akan bisa mengejar ibu-ibu sedikit pun. Tapi di sisi yang lain, ternyata yang paling banyak menjadi penghuni neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah kaum wanita. Nah, ibu-ibu kan wanita ya, Bu ya. Berarti yang dimaksud adalah kaum Hawa, kaum ibu-ibu. Mari kita bedah kenapa. Jadi kalau seandainya dibahas dosa-dosa wanita, ini memang bahasan rutin saya di YouTube. Saya punya majelis kajian ibu-ibu khusus di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di gedung majelis ilmu. Ibu-ibu saja yang mendengarkan kajian itu. Kitab yang kami bedah sekarang adalah 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pembahasan di sana itu memang sangat tajam dalam menyentuh dan mengena. Alhamdulillah, sudah tidak sedikit kaum wanita yang taubat mendengarkan kajian-kajian tentang dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Alhamdulillah. Nah, itu tidak mungkin saya sampaikan di sini. Oh, 300 mau menyampaikan paling 3 atau 4 biji habis waktu kita. Jadi saya juga tidak mengatakan ringkasan, tetapi saya berikan tema yang spesifik buat menyelamatkan ibu secara global dari neraka. Mau, Bu? Nah, ini dia. Yang pertama, sebentar. Saya ingin menyampaikan kabar gembira pertama tadi. Kok bisa ibu-ibu mendapatkan pahala semua yang kami kerjakan di luar padahal ibu enggak mengerjakan? Ini penting sekali agar ibu mengetahui apa syaratnya, sehingga seluruh amalan lelaki di luar sana, dalam hal ini pasangan, suami, ibu dapatkan pahalanya sepenuhnya tanpa ibu mengerjakannya. Suatu ketika Asma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ini utusan kaum ibu-ibu menyatakan demo kepada engkau ya Rasul." "Demo tentang apa?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Begini ya Rasul. Sepertinya ada diskriminasi. Kaum bapak-bapak diizinkan melakukan amalan-amalan yang pahalanya sangat besar, sementara kami tidak dibenarkan mengamalkan amalan itu." Dia kasih beberapa contoh. Bapak-bapak dihasung dan sangat dibakar semangatnya supaya ikut menyelenggarakan jenazah sampai mengantarkannya ke kuburan, sementara kami ditahan-tahan, dilarang-larang. Kan pahalanya jelas dari hadis-hadis sahih, kata Rasulullah, menyelenggarakan jenazah, memandikannya kah, menyolatkannya kah, mengapaninya kah, sampai menguburkannya, mendapatkan pahala masing-masingnya 1 qirat. Tahu Bu apa 1 qirat? 1 qirat itu nilai pahalanya beratnya sama dengan 1 gunung Uhud. Allahu Akbar. Jadi menyelenggarakan jenazah, memandikannya, mengapani, menyolatkan, 1 gunung Uhud pahalanya beratnya nanti dari kiamat. Lalu mengantarkannya ke kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan, kita ikut menyaksikan, dapat lagi 1 qirat lagi. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, laqad dayya'na qararita katsirah." Alangkah banyaknya selama ini qirat-qirat yang kami telantarkan. Betapa rugi kami, kata para sahabat. Tapi setelah Nabi mengatakan itu, seluruh sahabat memburu kapan saja terdengar ada yang meninggal. Mereka tidak mau ketinggalan momen itu buat mendapatkan pahala qirat-qirat-qirat yang sangat banyak dan besar pahalanya. "Nah ya Rasul, kami kenapa tidak digalakkan kaum wanita?" kata Asma. Contoh satu. Contoh yang kedua, Asma bercerita lagi kepada Rasul, ya Rasul, laki-laki disuruh ke masjid hari Jumat, sementara kami tidak. Dalam Islam kan wanita mau ke masjid Jumatan silahkan, kan begitu kan? Di rumah lebih baik. Ya begitu Bapak Ibu, dalam fikih Islam, bagi ibu-ibu yang mau ke masjid, selama di masjid itu disediakan fasilitasnya dan tempatnya, monggo, tafadhol. Tapi kalau seandainya tidak ada fasilitasnya disediakan untuk ibu-ibu, di rumah saja, dan di rumah lebih afdol. Padahal pahala sholat Jumat itu Pak, Masya Allah, kalau sempat waktu besok, kalau sempat saya akan sampaikan pahala-pahala besar di akhir zaman, kalau sempat besok. Nah, apa contoh? Contohnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis berikut ini, man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Siapa yang mandi, benar-benar mandi, bersih-bersih, pakai sabun, pakai sampo, digosok, lalu dibilas kembali sebersih-bersihnya pada hari Jumat, waghtasala, lalu dia mandi lagi, mandi junub. Apakah dia berjima dengan suami istri atau tidak, pokoknya dia laksanakan mandi kedua, itu mandi seperti mandi junub. Karena beda ya mandi biasa dengan mandi junub. Ada adab-adabnya diajarkan dalam fikih Islam, ya, di mana disuruh dulu kita berwudu, ya, kemudian kita setelah itu kaki ditinggalkan paling terakhir wudunya, kemudian basahkan rambut sebelah kanan dulu sambil dibilas-bilas, lalu digosok-gosok, diratakan air lagi ke seluruh tubuh sebelah kanan, ya, dengan menjaga telapak tangan jangan sampai menyentuh kemaluan, kemudian kedua telapak kaki tidak boleh bergerak selama melaksanakan mandi junub tersebut dari tempat dia berdiri. Kayak kepaku ke bumi gitu. Terus digosok lagi dengan air rata dengan kaki sampai ke kaki ke bawah. Lalu setelah itu pindah ke sebelah kiri, rambut sebelah kiri dibasahi, digosok-gosok, dibilas-bilas lagi. Kemudian ambil lagi air, ratakan lagi sambil membilas-bilasnya ke kanan. Kemudian kayak orang mandikan jenazah, mirip juga begitu, dan itu cara mandi junub. Terus sampai ke paha, sampai ke betis. Sudah selesai, barulah kaki boleh digerakkan, kemudian dibasuh kaki, melanjutkan wudu tadi. Jadi mandi junub itu mandi di mana mandinya dibungkus dengan wudu. Gitu caranya, tata cara mandi junub. Beda ya dengan mandi umum, mandi biasa. Jadi dua kali mandi diperintah pada hari Jumat itu. Mandi biasa bersih-bersih total, kemudian setelah itu mulai niatkan mandi junub. Pancangkan kedua kaki di atas lantai kamar mandi dan niatkan jangan bergerak, lalu mulailah membersihkan kemaluan, lalu berwudu seluruhnya seperti anggota wudu yang kita paham, dengan tertib yang normal, kedua kaki disisakan, kemudian mulai setengah yang kanan, lalu pindah ke setengah yang kiri, baru kemudian digerakkan kedua kaki, dipindahkan posisinya, cuci kaki kanan seperti melanjutkan wudhu tadi, dan kaki kiri, selesai, kita sudah mandi junub namanya itu. Nah, kaum muslimin, ghuslul janabah wajib ala kulli muslim, Sahih Bukhari. Mandi junub bagi setiap muslim hukumnya wajib pada hari Jumat. Nah, ini Pak. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, bersihnya Islam macam itu ya. Oke, setelah itu lanjutan hadis tadi, siapa yang mandi sebersih-bersihnya mandi pada hari Jumat, lalu setelah itu dia mandi lagi, mandi seperti mandi junub, setelah itu summa bakkara wabtakara, lalu orang ini pergi menuju ke masjid, dan dia niatkan ke masjid itu lebih awal, masih waktu duha lagi dia sudah berangkat menuju ke masjid hari Jumat loh. Wa masya walam yarkab, dia berjalan kaki dan dia tidak menunggangi kendaraan, nggak pakai mobil, nggak pakai motor, nggak pakai sepeda, jalan kaki. Wadana minal imam walam yarkab, dan dia mengambil posisi saf yang paling dekat dengan posisi imam. Walam yalhu, kemudian dia mendengarkan khutbah saat khatib naik, dan dia tidak ada membuat hal-hal yang melalaikan dari mendengarkan khutbah. Dia tidak SMS-an, dia tidak ngobrol kiri kanan, dia juga tidak main-mainkan pena untuk menulis sesuatu yang tidak bermakna. Pokoknya dia fokus mendengar. Jika itu dilakukannya, kanat lahu likulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu Akbar. Satu langkahnya dari rumahnya menuju masjid, setiap satu langkahnya dari rumah menuju masjid nilai pahalanya di sisi Allah sama dengan satu tahun puasa sunat dan satu tahun sholat tahajud. Setiap satu langkah, Pak. Langkah kedua, nambah lagi satu tahun yang lagi. Subhanallah. Dan ini cuma kaum laki-laki yang dapat. Kaum ibu-ibu, enggak. Makanya Asma mendatangi Nabi, protes. Kenapa kami tidak dibuat, diizinkan juga melakukan hal yang sama, ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kata Asma, ya Rasul, kaum laki-laki diperintahkan berjihad, lah kami tidak boleh jihad. Jihad itu, Pak, pahalanya Allah, Allah. Jihad itu pahalanya, Masya Allah. Jihad dalam artian perang, ya. Abu Hurairah bertanya berkali-kali kepada Rasulullah, termasuk di Sahih Bukhari diungkapkan hal ini, ya Rasulullah, ada enggak amalan lain yang pahalanya sama dengan jihad? Enggak ada, kata Nabi. Ya Rasulullah, kami mau tahu, ada enggak amalan, tiga kali dia tanya, Pak, yang amalan itu nilai pahalanya sama dengan jihad? Enggak ada, kata Rasulullah. Enggak puas hati dia, tanya lagi kali ketiga, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami, kami mau ikut ngamalkan. Adakah amalan yang amalan itu nilainya sama dengan jihad? Enggak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Hurairah, sanggup enggak kira-kira kamu sejak sang mujahid keluar dari rumah pergi berjihad, meninggalkan rumahnya, sejak itu kamu di rumah jangan berhenti-berhenti sholat. Kalau baca Quran, baca Quran, jangan putus-putus. Ya. Kalau zikir, zikir, jangan putus-putus. Sampai sang mujahid pulang balik ke rumahnya selesai dari jihad. Kamu sanggup enggak kira-kira begitu? Apa kata Abu Hurairah? Wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mana ada di antara kami orang yang sanggup kayak gitu. Salat aja enggak boleh berhenti. Salat dua rakaat, assalamualaikum, bangkit lagi, salat lagi dua rakaat, assalamualaikum, bangkit lagi. Gitu aja terus. Kalau baca Quran, baca Quran sampai khatam, lalu lanjut lagi, dari awal khatam lagi, lanjut lagi, khatam lagi. Sampai kapan? Sampai si mujahid pulang. Jadi kalau kamu bisa melakukan itu, baru kamu bisa mengimbangi pahala sang mujahid. Allahu Akbar. Makanya kata Asma, kok laki-laki aja yang diizinkan ya Rasulullah, dan yang diperintahkan kami tidak. Wanita kan gak boleh pergi berjihad, gak boleh. Wanita di rumah. Nah, kata Rasulullah, Asma, ada kabar gembira, mau dengar enggak? Mau ya Rasulullah, kata Asma. Asma, katakan sama ibu-ibu yang mengutus engkau ke saya ini, sampaikan pada mereka. Mau dengar, Bu? Kata Rasulullah, jika kalian semua bisa melakukan empat hal berikut ini, maka semua yang dapat dikerjakan oleh kaum lelaki di luar sana yang membuat kalian jealous, yang membuat kalian cemburu, yang membuat kalian iri, jangan cemas. Katakan pada ibu-ibu semua, semua pahala laki-laki di luar sana, ibu-ibu yang stay di rumah, yang hanya duduk di rumah, mereka mendapatkan pahala semua yang didapat oleh kaum laki-laki di luar sana. Dari sholat Jumatnya, dari mengantarkan jenazahnya, dari jihadnya, atau dakwahnya, atau apa saja yang dibuat laki-laki di luar sana. Maka kamu di rumah dapatkan semua. Mau, mau, mau, mau ya Rasulullah. Semangat Asma mendengarkan itu. Kata Rasulullah, pertama, kata Nabi, tolong Bu, ingat-ingat loh Bu. Pertama, kamu pastikan kamu menjadi istri yang benar-benar taat pada suami. Ini nomor satu. Udah apa belum, Bu? Udah apa belum? Kok ragu-ragu jawab? Ini dulu yang pertama. Diperintah enggak membantah, disuruh enggak manyun. Ya. Taat selama bukan maksiat dia taat. Dek, besok kita puasa Senin Kamis yang puasa lagi. Enggak kayak gitu. Taat. Dek, besok pakai jilbab dan usahakan mulai pakai cadar, Dek, ya. Enggak laku nih yang kayak gini nih. Karena sesuai syariat, Pak. Kecuali kalau suami berkata, Dek, besok ada tamu-tamu abang dari Australia. Dia memang orangnya masih moderat, masih muslim biasa. Nanti kalau dia datang, tolong kamu dampingi abang dan jangan pakai jilbab, ya malu abang. Kalau begitu ini sudah maksiat, maka tidak boleh taat. Tapi selama bukan maksiat, wajib taat. Ini kunci pertama loh. Ini kunci pertama. Udah apa belum, Bu? Berat, Bu, ya? Berat. Selama ini yang ada siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Hah? Apalagi kalau sempat suaminya gajinya lebih kecil daripada gaji dia. Apalagi kalau sempat suami modalnya waktu menikahi dia cuma kolor doang. Maka makin gak selera dia taat pada suaminya. Masya Allah. Ini wanita yang dimaksud adalah wanita yang benar-benar menyerahkan ketaatannya kepada suaminya. Gak usah saya dalam-dalamin deh. Pokoknya kalimat ini sudah mudah ibu pahami, tetapi sulit merealisasikannya memang. Apalagi kalau keinginan tidak dipenuhi, suami pulang ke rumah, makan minum, suruh ambil sendiri di belakang. Kalau tidur, suami pun dibelakangi, dipunggungin. Dek, pijat dong, pijat sendiri. Bapak, ibu yang kami muliakan. Jadi istri soleha itu selalulah, bapak ibu pasti tahu, bahwa istri soleha itu antuti'a zaujaha. Dia taat pada suaminya. Oke. Yang kedua, kata Nabi kepada Asma. Yang kedua, engkau senantiasa mencari celah. Di mana-mana, apa-apa saja, dan kapan saja suami selalu membuat, engkau selalu mencari celah, kapan, di mana, dan apa saja yang disenangi oleh suamimu, lalu kamu lakukan itu. Jadi, enggak diperintah baru jalan. Kalau ini dia berinisiatif. Apa kira-kira yang disenangi oleh suami saya kepada saya? Apa yang diridhoi oleh suami saya untuk saya lakukan, suami saya akan senang. Apa kira-kira yang disukai oleh suami saya? Maka dia terus mencari celah untuk membuat senang selalu suaminya. Sehingga suami merasa rumahnya adalah surganya. Baiti jannati, rumahku surgaku. Karena di rumah ada orang yang bisa membuat sakan di hati suami. Apa itu sakan? Ketenangan. Ini enggak, suami kalau udah mau pulang ke rumah dari kerja, stres duluan suami. Ingat di rumah mulut bibir istri udah kayak gini. Pulang-pulang suami istri masih bau bawang putih. Masih bau ikan asin, Mbak. Padahal perintahnya kalau suami pulang, berdandanlah engkau, jadilah engkau permaisuri yang senang didekap oleh suami. Suami suka memeluk kita, mencium kita, karena kita rapi, kita cantik, kita berdandan, kita wangi di depannya. Lah kita kalau kita berdandannya baru ketika keluar, betul tidak? Betul tidak? Betul? Bagaimana tuh? Di rumahnya bentuk cimuntu kata orang Padang. Kayak Bemo cari setoran, manyun aja. Gigi udah berapa hari gak digosok. Allah, istri soleha. Bapak, ibu yang kami muliakan, bukan kayak gitu, bukan. Jadi sang istri yang kedua, dia selalu melakukan, jadi dia tahu nih suaminya suka ini. Dia masukkan dalam catatan, ada buku induk, ini yang disenangi oleh suamiku. Satu, dua, tiga, dia catat. Dan itu dia jaga hari demi hari. Dia pelihara hari demi hari untuk dia terus terapkan di depan suaminya. Dari sekian makanan ternyata suami lebih suka semur jengkol, menjadi catat. Ini umpama ya bu ya. Ya ternyata suami suka kalau orang Padang ada namanya rea dendeng, ada namanya rendang, ada namanya sampadeh, ada namanya pokoknya masakan khas gitu. Dia suka sudah buat. Nih kalau makanan, kalau pakaian suami suka kita memakai warnanya kayak gini, maka prioritaskan pakai pakaian warna kayak gitu yang kita pakai selama kita masih bersuamikan dia. Oh suami suka kalau ngomongnya kita itu nggak boleh pakai kata-kata yang tinggi, maka kita tahan. Jangan pernah kalau suami marah langsung kita lawan, ya kita tahan itu kita tahan. Ustaz, kayaknya kami doang yang disuruh kayak gitu, Ustaz. Suami kayak gitu ke kami kenapa kek? Ya. Mau masuk surga enggak? Iya. Kuncinya sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah gitu, ikuti aja deh. Itu Rasulullah yang ngomong kayak gitu tuh, bukan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Ini yang kedua ya. Jadi lakukan apapun yang suami senang, selama bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Kata Rasul kepada Asma, yang ketiga, kamu jaga kehormatan dirimu. Kamu tetap tinggal di rumahmu dan tidak keluar kecuali dengan izin suamimu. Dan kamu menjaga kehormatan dirimu, kamu tidak ikhtilat dengan sesiapapun orang. Karena menghormati suamimu. Lillahi ta'ala. Ini zaman di mana internet begitu liar memasuki rumah-rumah muslim-muslimah. Banyak muslimah kita berselancar di dunia maya. Curhat dengan suami orang. Curhat dengan anak bujang orang lain yang bukan mahramnya. Asik-asikan ngobrol pakai telepon. Suaminya bukan, lakinya bukan, saudaranya bukan. Lalu saling menumpahkan rasa dan perasaan. Masya Allah. Ini ikhtilat. Walaupun dia tidak sampai ke tingkat berzina secara fisik, tapi dia telah berzina hati. Ini bukan wanita soleha. Wanita soleha, dia anggap suaminya selalu ada di sampingnya. Kalaulah suaminya tahu dia sedang chatting-chattingan dengan laki-laki asing, suaminya akan tidak ridho, suaminya akan marah, maka dia menganggap selalu suaminya seolah ada di sampingnya. Dan dia menjaga kehormatannya. Ketika ada yang masuk SMS, dia tanya, Anda siapa? Maaf, Anda siapa? Saya adalah Fulan bin Fulan. Dia kirim fotonya guanteng. Umpamanya, maaf, Anda bukan kenalan saya, Anda bukan mahram saya tidak akan melanjutkan komunikasi ini. Wassalam. Lalu dibuat sosok tersebut, sosok yang diblokir dari nomor teleponnya. Gitu, ini wanita soleha. Wanita soleha itu menjaga diri, menjaga kehormatannya, tidak ikhtilat baik di dunia maya, apalagi di dunia nyata. Suami berkata, Dek, selama abang pergi tidak boleh seorang lelaki pun yang tidak abang kenal dari keluarga kita yang boleh masuk, apalagi laki-laki asing. Siap bang, ketika dia pergi, betul-betul dia komitmen. Siapapun, walaupun kawan sekelasnya dulu waktu SMA. Enggak diizinkan masuk, maaf ya, suamiku sedang tidak ada. Ntar kalau suamiku datang, silakan berkunjunglah ke rumah. Dia tidak akan buat janjian di mall. Dia tidak akan buat janjian di mana. Ntar ya kita ketemu di mall ya. Kangen deh ketemu sama kamu. Lah ini laki orang. Atau bisa jadi duda orang lain. Lah bapak ibu yang kami muliakan, wanita soleh enggak kayak gitu. Wanita soleh dia jaga dirinya. Oke, yang keempat. Terakhir kata Nabi. Dia menjaga rumah suaminya, harta suaminya, dan anak-anak suaminya. Unik hadis ini. Emangnya anak suami bukan anak dia? Bisa jadi dia nikah dengan duda yang udah punya anak, ya kan? Atau bisa jadi suaminya poligami, anak-anak suami itu kan harusnya dia masuk dalam ini. Walaupun itu anak suami dari istri yang lain, ini kan anak suami. Wanita soleha itu cirinya adalah dia mencintai anak suami walaupun dari istri yang lain, dari ibu yang lain, seperti dia mencintai suaminya. Dia menjaga anak-anak suaminya seperti dia menjaga anak kandungnya dari rahimnya sendiri. Ini wanita soleha. Ini wanita soleha, ya, walaupun dia nikah dengan laki-laki yang sudah duda, sudah punya anak-anak 2-3, jangan sampai kayak lagu Unyil, Pak. Ibu tiri hanya cinta pada ayahku saja, ya kan? Bila ayah di sisiku, aku dipuja dan dimanja. Bila ayah sudah pergi, aku dinista dan dianiaya. Waduh, saya ingat betul nih lagu. Kenapa saya ingat? Waktu kecil, ibunda tercinta kami, ummi kami yang kami sayangi meninggal dunia. Saya kelas 1 SD baru. Adik saya, Zailani Al-Muhda, Nurhayani, Nurhayati, ada 3 orang adik saya. Kecil-kecil. Umi meninggal tahun 82. Abuya saya cukup gagah orangnya. Ya, banyak janda-janda yang mau untuk menjadi istrinya. Kenapa, Pak? Memang gagah ayah saya, Pak. Lihat aja anaknya, ada turunan sikit, Pak. Ayah selalu bertanya pada kami, Nak, mau gak kalian punya ibu yang baru? Kami serentak menjawab, gak mau. Kenapa? Waktu itu sedang santernya di mana-mana lagu Unyil Ibu Tiri. Dan ada drama Ibu Tiri di radio-radio se-Indonesia loh itu, Pak. Membuat kami ketakutan punya ibu tiri. Nah, seharusnya ibu tiri yang beriman enggak kayak gitu. Justru ketika dia tahu ini anak sudah meninggal ibunya, dia akan peluk anak itu dengan cinta, dengan kasih sayang. Walaupun ini anak bukan dari rahimnya, tapi kan ini anak suaminya. Jadi besok-besok ini yang berminat dengan para duda, dan duda itu sudah terlanjur punya anak kecil-kecil, sayangi mereka seperti mereka anak ibu sendiri. Kalau gak siap kayak gitu, jangan nikah sama duda yang punya anak. Setuju, Bu? Ibu kan udah punya suami semua, jadi buat apa ibu setuju? Ini curiga loh kita, Pak. Empat. Jadi yang empat ini kata Rasulullah, kalau yang empat ini kamu buat dalam kehidupan rumah tanggamu, maka suamimu yang di luar sana, dia Jumat, pahala Jumatnya semua ngalir ke kamu tanpa kamu yang melakukan, tetapi sebanyak yang suami kamu dapatkan, kamu dapatkan semuanya. Allahu Akbar. Suami kamu menyelenggarakan jenazah, pahala-pahala yang didapatkan suami kamu dalam penyelenggaraan jenazah, kamu dikopi pastikan pahalanya oleh Allah, dikasih kepada kamu sebanyak yang suami kamu dapatkan. Allahu Akbar. Suami kamu pergi berdakwah, suami kamu pergi berjihad, atau suami kamu melakukan apapun yang pahalanya besar di sisi Allah, kamu dapatkan pahalanya sebanyak yang suami kamu dapatkan. Keren. Ini keren dalam Islam. Ya, Bu, bisa gak kira-kira yang empat ini ibu buat? Kok pada diem? Meragukan kemampuan diri, Bu? Padahal biasa-biasa aja. Ya, Bu, saya ulang tanya, Bu, mau masuk surga? Tuh, giliran ditanya mau masuk surga, mau, pasti tanya, nih lo caranya, bisa, Bu? Bisa. Cuma 5 orang yang jawab. Pada mana yang lain nih? Nih rame kayaknya, berapa ratus nih, Masya Allah. Baik. Saya bacakan sebuah hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim. Berikut ini. Ini keistimewaan ibu-ibu. Bu, dengarkan. Apa kata Rasulullah? Nanti pada hari kiamat, ada komunitas wanita, wanita dunia yang didahulukan masuk ke dalam surga daripada wanita yang manapun dan bahkan mengalahkan juga kaum laki-laki. Dibukakan untuknya pintu-pintu surga, lalu dikatakan kepadanya, wahai kaum wanita, masukilah surgaku dari arah pintu mana saja yang kamu pengen masuki. Ada berapa pintu surga banyaknya? Barakallahu fiki. Memang ada 8 pintu surga. Satu pintu surga itu lebarnya, besarnya, dari tiang ke tiang satu pintu surga, kata Rasulullah, menempuh perjalanan 500 tahun perjalanan. Besarnya satu gerbang pintu surga. Dan itu ada 8. Lah ibu dipanggil, wanita-wanita yang memenuhi syarat ini, maju ke depan, silakan masuk ke dalam surga. Dari pintu mana kalian mau masuk? Tafadhol. Siapakah tipe wanita ini? Kalau tadi tentang pahala ya. Kalau ini tentang, kalau tadi pahala berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya. Kalau ini kata Rasulullah pertama, wanita yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya on time. Sholat 5 waktu dia jaga on time. Yang pertama, apa itu on time, Pak Ustadz? Pakai bahasa kita aja lah. On time, orang azan, dia menghentikan semua aktivitasnya, dia berwudu, bersih-bersih sebaik-baiknya, membentangkan sajadah ke arah kiblat, dan dia mulai sholat sunat qabliyah, kemudian dia sholat wajib pada waktu itu juga. Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi on time. Kemudian setelah itu dia laksanakan sholat sunat ba'diyah. Lalu dia berzikir. Lalu dia sholat sunat ba'diyah. Lalu dia berdoa. Ini wanitanya yang pertama. Yang dipanggil duluan masuk surga, silakan masuk dari pintu manapun dia mau. Dia jaga sholat 5 waktu. Selain ketika dia sedang haid dan nifas. Kalau sedang haid, nifas, junub, maka dia tunggu dia suci dulu, baru dia jaga lagi sholatnya secara rutin. Yang pertama, on time ya, jangan in time. Ini ada perbedaan loh antara on time dengan in time. Apa bedanya kira-kira ibu? Apa bedanya on time dengan in time? Ustaz, pakai bahasa kita aja Ustaz. In time adalah melaksanakan sholat masih di waktunya, tapi udah di ujung-ujung. Ala zuhur panjang waktunya, sampai asar kok waktunya. Lalu kira-kira setengah jam mau asar, seperempat jam mau asar, baru wudu, baru salat zuhur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salatnya sah enggak? Sah. Tapi itu salat orang kaya apa? Nabi mengatakan, afwan ya, Nabi mengatakan tilka salatul munafiq. Itu gaya sholatnya orang munafik. Menyengaja dia menunda-nunda waktu sholat dari waktu yang tepat, sehingga dia buat molor sampai ke dekat waktu sholat yang lain. Wanita laki-laki, sama Pak, wanita laki-laki yang kayak gini gaya sholatnya, itu sholatnya orang munafik, kata Nabi. Jangan buat macam gini Bapak, Ibu, jangan buat. In on time adalah hayya 'alas salam. Saat mendengarkan hayya 'alas salam, dia pun stop aktivitasnya. Ya. Bahkan kalau level para sahabat, ibarat kita dengar ngaji aja di masjid, dia sudah berhenti dari segala aktivitasnya dan dia bergerak menuju ke arah masjid. Oke, yang kedua kata Rasulullah, wasamat syahraha. Wanita ini menjaga puasa Ramadannya full. Puasa Ramadan full. Tiap tahun puasa Ramadan full. Ustaz, enggak mungkin Ustaz. Enggak mungkin gimana? Dalam satu bulan itu kami kan ada haidnya. Dan di antara kami ada yang produktivitasnya masih tinggi sehingga hamil menyusukan, melahirkan. Hamil melahirkan menyusukan, hamil melahirkan menyusukan. Masya Allah, produktivitasnya Masya Allah. Macam saya Bu, istri saya ini Masya Allah keren Bu. Ibu tahu, istri saya ini kata anak saya, Imam, Muhammad Imam yang nomor 2. Mama katanya, kalau papa hobinya ceramah, kalau Abang Umar hobinya menggambar, waktu itu Abang Umarnya masih kecil. Kalau papa hobinya ceramah, Abang Umar hobinya menggambar. Kalau mama hobinya makan. Nah, jadi produktif memang ya. Habis melahirkan, menyusukan, baru 10 bulan hamil lagi. Ah, ya Bu ya. Ibu tahu anak saya berapa sekarang? Ini yang rajin dengarkan YouTube tahu nih. Anak saya alhamdulillah baru 15. Baru. Cita-cita saya sebelum menikah dulu, anak saya itu kalau bisa 25 orang. Sekarang yang ada ini 8 laki-laki, 7 wanita. Kaget ya? Enggak apa-apa. Bilang alhamdulillah, ini tanda rezeki muda. Lah ini kalau wanita produktif macam ini gimana? Puasanya susah. Puasanya susah. Kan ada wanita yang sedang hamil dia enggak bisa puasa. Ada wanita yang sedang menyusui, dia enggak sanggup puasa, ya kan? Hah. Bagaimana Ustaz? Apalagi ada haid, tiap bulan itu ada haid yang 3 hari, yang 4 hari, yang 1 minggu, yang paling banyak itu 2 minggu. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Ketika dia sedang ada halangan di luar Ramadan, ganti. Kalau enggak ganti, bayar fidyah. Pokoknya satu Ramadan setiap 1 tahun dia tunaikan. Sesuai dengan panduan syariah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini yang kedua, wanita yang menjaga puasa Ramadannya selama 1 bulan full setiap tahun. Nih, yang ketiga, ibu udah masih banyak utang puasa Ramadan bu? Masih banyak utang? Alah, banyak komunitas punya kasus di utang Ramadan nih, ya kan? Masih ada yang berutang sekian hari lagi, masih ada yang berutang sekian bulan lagi, apalagi masa lalu, masa-masa jahiliyah, banyak puasa Ramadan yang enggak dikerjakan. Gimana caranya tuh? Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah, kata Bunda Aisyah. Kami diperintahkan mengqada, mengganti puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengganti salat. Kita masa jahiliyah dulu banyak sholat-sholat tinggal, sekarang dah tobat nasuha. Bagaimana sholat-sholat yang dulu ditinggal? Kita tidak diperintahkan untuk menggantinya. Tapi puasa kita diperintahkan untuk menggantinya. Hitung, waduh susahnya menghitung. Sesanggupnya, seberapa sanggupnya dicicil. Utang kalau dicicil insya Allah. Hah? Namanya utang dicicil. Dalam sebulan bisa nyicilnya seminggu umpamanya. Sehari puasa dalam seminggu. Sehari puasa dalam seminggu 4 hari dicicil terus insya Allah kebayar. Tapi kalau sholat nggak ada, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, mengganti sholat-sholat wajib yang dulu ditinggalkan di masa jahiliyah cukup dengan memperbanyak sholat-sholat sunat, ya, sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat apa, pokoknya sholat-sholat sunat diperbanyak mengerjakannya. Gitu cara nutupin tinggalnya sholat-sholat wajib kita dulu. Yang ketiga. Yang ketiga dari apa, Bu? Yang ketiga dari apa? Fokus, Bu. Fokus. Yang ketiga dari apa? Yang ketiga, dari syarat wanita masuk surga duluan dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Kan gitu kan? Yang ketiganya adalah wa ta'at zaujaha. Nah, masuk lagi dengan tema mula-mula tadi. Wanita-wanita yang masih bersuami lalu dia taat pada suaminya. Ini yang mumpung masih punya suami. Mumpung yang masih punya suami. Ketahuilah pembahasan kita besok, ibu-ibu hadir enggak besok? Insya Allah hadir. Ketahuilah ibu, kaum laki-laki ini sebentar lagi dengan izin Allah akan berpindah, Bu. Dari kehidupan bersama ibu di dunia ini ke alam barzakh. Kaum lelaki di muka bumi ini akan cepat Allah panggil secara massal. Akan banyak agenda-agenda besar terjadi di akhir zaman yang banyak menjadikan kaum lelaki adalah korban-korban paling di depan. Sehingga kata Rasulullah, nanti perbandingan laki-laki dengan wanita 1:50 menjelang kiamat terjadi. Mumpung ibu sedang berhadapan dengan ustadz yang selama ini dikasih gelar oleh entah oleh siapa, tapi udah menyebar kemana-mana, ustadz akhir zaman. Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, ibu yang punya suami, ketahuilah suami ibu insya Allah tidak lama lagi mungkin akan menjadi penghuni alam barzakh. Mumpung masih hidup bersama mereka dengan sekarang, maksimalkanlah, Bu. Taati mereka. Mereka itu pintu gerbang surga, Ibu. Allah, Rasulnya, orang tua. Ini sebelum bersuami. Ketika sudah bersuami, Allah, Rasulnya, suami, orang tua. Coba lihat. Suami menduduki posisi orang tua ketika ibu sudah bersuami. Taati dia. Yang keempat, wahasunat farjaha. Wanita yang layak duluan masuk surga dan dipersilahkan dari pintu mana saja, wanita yang menjaga kemaluannya dari zina, dia tidak akan pernah melakukannya. Atau dari pintu-pintu zina pun dia tidak akan mau melakukannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selesai sampai di sini. Sudah cukup, Bu? Belum. Ibu mau siap-siap berbuka. Ini kan hari Senin kan? Bisa jadi ibu mau sisakan bukaan untuk suami. Oh, wanita soleha. Mantap. Baik, saya juga tidak akan menyita banyak waktu ibu-ibu. Cuma, tadi saya katakan kan, ada yang perlu saya berikan kabar gembira buat ibu-ibu. Ini kabar gembiranya nih. Sebenarnya ibu-ibu punya peluang dapat pahala lebih besar daripada kami, Bu. Ibu bisa melahirkan, kami gak bisa loh, Bu. Ibu bisa mengandung, kami gak bisa. Pahalanya ibu tahu. Hamil itu pahalanya ibu tahu? Bu? Oh, ibu. Pahala hamil itu ibu tahu enggak? Pahala melahirkan ibu tahu? Pahala menyusui ibu tahu? Kalau ibu udah tahu, ya udah selesai ngajinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mujahid yang berjihad di medan tempur dengan seorang wanita yang menahan dan menanggung beratnya beban hamil, kemudian berjuang untuk melahirkan anak yang dia kandung, kemudian dia menyusukan anak itu sampai dia sapih, nilainya sama dengan seorang mujahid. Allah, hanya ibu yang dapat anugerah ini. Kami enggak bisa. Karena rezekinya, fitrahnya disediakan oleh Allah untuk ibu. Pahala jihad dari ibu sudah tahu kan? Dan itu bisa ibu dapatkan dengan cara hamil, melahirkan, susui anak. Hamil, melahirkan, susui anak. Jangan anak disusui oleh kerbau, oleh sapi. Biar anak kita yang nyusui. Hamil, kemudian ibu melahirkan antara hidup dengan mati, seterusnya. Makanya wanita produktif beruntunglah, berarti usianya hari demi hari dia lalui seolah-olah pahala yang mengalir kepadanya adalah pahala jihad. Saya udah ngerasa, Bu. Anak saya kan kecil-kecil tuh. Ya, Bu, ya. Jadi ketika istri melahirkannya, saya lihat perjuangan dia melahirkan, Masya Allah. Kemudian dia menyusukan, tidurnya kurang. Rasa nyamannya kurang. Anaknya dia yang urus. Pakaian kotor anaknya dia yang urus. Datang suami, ngurus suami pula lagi. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Jadi wajar kalau sebenarnya ibu diberikan posisi 3 kali lipat daripada bapak-bapak untuk disantuni, untuk dimuliakan oleh anak. Kemudian ibu-ibu yang kami muliakan, pahala yang berlipat-lipat berlapis-lapis begini tidak akan bisa didapat oleh laki-laki manapun di muka bumi. Inilah yang kami jelaskan, ini yang kami irikan kepada ibu-ibu. Maka bu, bisikin pada suaminya, mas tambah anak yuk. Gitu, jangan dibalik, mas cukup mas, 2 aja cukup, laki wanita kan sama aja. Masya Allah. Bu, tidak. Ajak suami, mas, masalah rezeki anak Allah yang tanggung, masalah pendidikan anak kita bersama-sama berjuang mendidiknya bareng mas. Ya, ajak suami, karena pahalanya besar buat ibu loh bu, pahalanya besar buat ibu. Oke, gimana pak? Saya udah motivasi ibu-ibu nih. Wanita terbaik kata Rasulullah adalah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak melahirkan anak. Siapa yang anaknya udah di atas 4 orang? Siapa yang anaknya udah di atas 4 orang? Ini calon-calon wanita yang dicintai Rasulullah nanti insya Allah. Siapa yang anaknya sudah 7 orang? Allah, semoga Allah mencintai ibu, semoga Allah memuliakan ibu, ya. Siapa yang anak perempuannya udah 3 orang? Anak perempuannya ada 3 orang, cetak menjadi mereka jadi wanita solehah, ibu dijamin masuk surga. Cetak anak-anak ibu yang wanita tadi 3 orang itu jadi wanita solehah, lalu bersuamikan laki-laki soleh, ibu dijamin menjadi ahli surga. Allahu Akbar. Hah? Yang baru punya anak 4 laki-laki, 2 wanita, tambah lagi supaya dapat 1 lagi wanita. Semangat. Rezeki anak gimana? Allah yang jamin. Ini harus ada iman. Ingat pahala besarnya loh di belakang itu. Pulang pengajian ini suami di rumah pada gempar nih. Gila, istriku pulang dari dengar pengajian sore ini minta tambah anak. Berarti pengajian saya sukses. Toh yang ngomong sudah buktiin langsung. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang, tapi kenapa pada kenyataannya waktu Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ra'aitu aktsara ahli nari min ummati an-nisa. Mayoritas penghuni neraka yang aku saksikan dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Kenapa? Padahal peluang pahala ibu bisa meninggalkan kami sejauh-jauhnya kami ditinggalkan, Bu. Tapi kenapa kebanyakan penghuni neraka pada hari kiamat nanti dari umatku an-nisa, kaum wanita? Ini menjadikan para sahabat gerah dan gelisah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita banyak yang kafir kepada Allah? Apakah mereka banyak yang tidak suka beramal soleh ya Rasulullah? Jawaban Nabi, bal yu'minna billah, justru mereka adalah wanita-wanita yang punya iman kepada Allah. Mereka punya amal. Penyebab terbesar mereka banyak di dalam neraka, yakfurnal ashir, mereka banyak kafir pada suami. Maka bertanya lagi sahabat ini, ya Rasulullah, kaifa yakfurnal ashir? Bagaimana cara suami bisa dikafiri oleh para istri? Kata Rasulullah, mereka tidak taat dengan suaminya, dan apabila suaminya berbuat baik kepadanya, selama berbaur, selama berumah tangga dengan suaminya, suaminya baik, ya, baik, baik, memberi, baik. Thumma ra'at ma lam tarada. Kemudian sang istri menemukan pada suaminya atau suaminya melakukan sesuatu yang istri itu sangat tidak sukai, langsung dia lupakan semua kebaikan suami, langsung dia tidak anggap lagi dan tidak berharga suami di matanya, langsung dia melawan pada suaminya, yakfurnal ashir, dan dia berkata, ma ra'aitu fika khairan qat. Kamu laki-laki jelek, kamu laki-laki jahat, kamu enggak ada baiknya. Ini calon-calon wanita ahli neraka. Udah baik suaminya, baik, baik, baik, baik. Ternyata suaminya melakukan 1, 2 atau kesalahan yang menurutnya gak bisa dimaafkan. Kemudian dia lupakan semua kebaikan itu. Dia katakan suaminya jahat. Dia lupakan semua kebaikan, bahkan dia minta cerai. Dia lupakan semua kebaikannya. Dan dia berkata, kamu gak ada kebaikan sedikit pun. Ini wanita, wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Ma'adhan Allah, saya mungkin sekali ini aja kemari, walaupun pahit ketelan oleh ibu kalimat-kalimat terakhir ini, mudah-mudahan ini jadi obat yang paling manjur agar ibu jadilah wanita solehah luar dalam, bu. Jadilah ibu ratu-ratu bidadari surga yang gak mampir walaupun cuma sehari di neraka. Amin ya rabbal alamin. Caranya yang paling terbesar adalah setelah mentaati Allah Rasulnya, maksimalkan ibu dengan suami ibu. Wanita akhir zaman, seberat apapun beban dan tantangan, tetap rumah tangganya tempat ibadah terbesarnya. Dan pada suaminya ada di urutan pertama. Saya tadi sudah di bukan SMS ini, dikirimin surat kilat. Dari 10 menit yang lalu, afwan Ustadz, waktu sisa 5 menit lagi. Berarti sudah lewat 5 menit sekarang. Ya, baik. Cukup, bu? Tuh, di mana? Tapi ibu kan wanita soleh, mau menyiapkan perbukaan buat untuk suami dan anak-anak kan? Nah, udah jangan lama-lama, pulang cepat. Wanita soleh. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali besok pada jam berapa? Jam 8, kajian kita spesial tentang kita berada di akhir zaman. Insya Allah ini akan menguatkan iman. Pasti dengan izin Allah ini akan menjadikan iman Bapak Ibu makin terdongkrak naik. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.